إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قل في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا كتاب بشكر dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala kenikmatan yang telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan yang sangat besar yang banyak. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, tidak ada satu nikmat pun dan apa saja yang kalian dapatkan dari nikmat-nikmat tersebut maka dia dari Allah tabaraka wa taala. Dan di antara kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu besar, terkhusus pada siang hari ini yang kita dapatkan adalah kita masih diberikan taufik, diberikan kesempatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk bisa hadir dalam rangka thalabul ilmi syar'i yang itu merupakan ibadah yang sangat besar. Yang dikatakan oleh para ulama, afdalu nawafilil ibadat, ibadah sunnah yang paling afdal adalah talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Terkhusus di zaman sekarang ini, ketika banyak manusia terlena dengan kesibukan mereka dengan perkara-perkara dunia, bahkan tersibukkan pula dengan perkara-perkara yang melalaikan dari berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka benar-benar sedikitnya orang yang mau menuntut ilmu syar'i itu menunjukkan ini merupakan keutamaan yang sangat besar, keistimewaan yang sangat besar, nikmat yang sangat besar. Nikmat itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah terasa besar. Sebuah nikmat terasa besar, terasa istimewa ketika sedikit yang mendapatkannya dan dia termasuk golongan yang sedikit yang mendapatkan nikmat tersebut. Maka berarti dia mendapatkan keistimewaan dalam nikmat tersebut. Ketika orang-orang, ketika di seorang Allah berikan karunia memiliki sepeda motor, kemudian yang lainnya juga memiliki sepeda motor, maka itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia terasa biasa. Biasa, kenapa? Orang lain juga banyak mendapatkan nikmat sepeda motor. Begitu juga ketika dia memiliki mobil, ternyata banyak orang-orang yang memiliki mobil, maka menjadi biasa nikmat mobil tersebut. Tetapi nikmat mobil tersebut menjadi istimewa, luar biasa ketika sedikit orang yang memilikinya. Sedikit orang yang memilikinya, cuma beberapa orang, dan dia termasuk orang tersebut, maka ini termasuk nikmat, anugerah yang istimewa. Tentunya ini perkara dunia. Perkara dunia, ya kana fi rahimani wa rahimakumullah, terlebih lagi nilai sebuah ibadah. Nilai sebuah ibadah dalam hal ini thalabul ilmi syar'i melebihi dunia yang sangat banyak, ya kana fi rahimani wa rahimakumullah. Ketika sedikit orang yang bisa melaksanakannya, ini berarti nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan tentunya di antara bentuk syukurnya berupaya untuk mengamalkan dari ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan, perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, berupaya kita untuk mengerjakannya. Apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita meninggalkannya, dan itulah di antara ciri ilmu yang bermanfaat. Khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pelajaran kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada bab Maja'a fi kathratil halif. Bab apa-apa yang datang tentang banyak bersumpah. Apa-apa yang datang tentang banyak bersumpah. Nah, pada pertemuan sebelumnya telah kita bawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Ma'idah ayat yang ke-89 dan satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim. Abu Hurairah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahfazu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Apa yang dimaksud jagalah sumpah-sumpah kalian? Apa yang dimaksud jagalah sumpah-sumpah kalian? Terus? Apa yang dimaksud dengan wahfazu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian? Afi murja'ah. Habib, apa yang dimaksud jagalah sumpah-sumpah kalian? Apa maknanya? Hah? Sudah. Nah, makna jagalah sumpah-sumpah kalian, makna dari menjaga sumpah ada tiga. Ulangi, perhatikan. Makna dari menjaga sumpah ada tiga. Yang pertama adalah jangan kalian banyak bersumpah atau tidak banyak bersumpah. Terlarang seseorang banyak bersumpah. Itu yang pertama. Yang kedua, maknanya kalau kalian telah bersumpah, maka jangan dilanggar. Maka jangan dilanggar. Kemudian yang ketiga, kalau kalian melanggar sumpah, karena mungkin ada beberapa sebab, misalnya dia melihat ada yang lebih baik, kok terpaksa melanggar sumpahnya, maka bentuk penjagaan terhadap sumpah adalah bayarlah kafaroh. Ingat gak? Nah, tiga perkara yang dimaksud dengan menjaga sumpah. Maknanya ada tiga, yakni jangan kalian gampang bersumpah atau banyak bersumpah. Yang kedua, jangan kalian melanggar sumpah kalian kalau sudah bersumpah. Dan yang ketiga, kalau kalian melanggar, hendaknya kalian membayar kafarah. Nah, kemudian, qul rahimani wa rahimakumullah, Abu Umam Yopi, apa saja kafarah sumpah? Apa saja kafarah sumpah kalau kita melanggar sumpah? Apa yang harus kita kerjakan? Sepuluh orang. Terus? Atau? Solvani, apa saja kafarah sumpah? Yang bagus sedikit. Terus? Yang kedua itu maksudnya apa? Dua-duanya dikerjakan? Hah? Atau? Ah. Yang keempatnya apa? Atau juga atau dan? Kalau tidak mampu. Harus tegas, jelasnya harus jelas ya. Nah, kafarah sumpah yang pertama adalah memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang pertengahan. Atau pilihan yang kedua, memberi pakaian 10 orang miskin dengan pakaian yang pertengahan. Atau pilihan yang ketiga, membebaskan budak. Kemudian kalau salah satu dari tiga ini dia tidak mampu, bukan atau ya, dia tidak mampu, maka dia berpuasa tiga hari. Berpuasa tiga hari. Berturut-turut atau tidak, Pak Pani? Tidak mesti berturut-turut. Kenapa enggak mesti berturut-turut? Karena enggak ada penjelasannya berturut-turut. Nah, kenapa tidak harus berturut-turut? Karena tidak ada di dalam nas hadis Al-Qur'an itu penjelasannya harus berturut-turut. Fasyamu salasati ayyam, maka berpuasa 3 hari. Tidak ada kata-kata mutatabi'in, berturut-turut. Berbeda ketika kafarah misalnya seorang menjimai istrinya di siang hari Ramadan, itu disebutkan puasa fasyamu syahraini mutatabi'in, puasa 2 bulan berturut-turut. Begitu juga kafaratu zihar, kafarah seseorang yang menzihar istrinya itu juga 2 bulan berturut-turut. Nah, sementara fasyamu salasati ayyam, berpuasa 3 hari, itu tidak ada kata-kata berturut-turut sehingga dia bebas. Boleh berturut-turut, boleh tidak. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ringkasan insyaallah lebih kurang apa yang telah kita ambil untuk murojaah pada pertemuan yang sebelumnya. Adapun hadis yang kemarin dibawakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halifu manfaqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil-kasbi. Sumpah itu melariskan barang dagangan, melariskan barang, dan ataupun menghilangkan hasilnya, menghilangkan hasil yang diperoleh, menghancurkan hasil yang diperoleh. Telah jelaskan makna-makna yang disebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Makna mamhaqatun lil kasbi, menghancurkan hasilnya, mencakup yang hissi dan juga maknawi. Kalau yang hissi adalah na'am, secara zahir masya Allah dagangannya lari, usahanya lancar, banyak hartanya. Cuma na'am, Allah menghancurkannya dengan cara apa? Allah kuasakan dengan kemahakuasaan Allah tabaraka wa ta'ala untuk menghabiskan hartamu. Entah engkau tertimpa penyakit yang engkau sibuk berobat sampai habis hartamu, tuam hakatun lil kasbi, atau tiba-tiba Allah kuasakan kepada api terbakarlah hartamu, atau dicuri orang dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu hissi. Adapun yang maknawi, maknanya mungkin hartamu tidak berkurang, secara zahir tidak berkurang, tetapi barokahnya yang hilang. Barokahnya hilang. Sanahdin rahimani wa rahimakumullah. Tidak barokah pada hartanya, tidak bermanfaat pada hartanya, tidak dimanfaatkan untuk jalan ketaatan-ketaatan kepada Allah, bahkan waliyazabilah dia sendiri tidak mampu memanfaatkan hartanya. Kenapa? Li'annal barakata qad muhiqat, dikarenakan barokahnya telah dihapus oleh Allah Tabaraka wa taala. Khana fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk dalil yang berikutnya. Qala Asy Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tani rahimahullahu taala wa an Salman, dan dari Salman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yukallimuhumullah, ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah tabaraka wa taala. Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah tabaraka wa taala. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Dan Allah tidak akan menyucikan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ada tiga golongan yang Allah tidak akan bicara kepada mereka, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama, usaimitun zanin. Usaimitun zanin, orang yang sudah tua berzina. Orang yang sudah tua berzina. Yang kedua, wa'ailun mustakbir, seorang yang miskin lagi sombong. Orang miskin tapi sombong. Wa'ailun mustakbir, orang miskin tapi sombong. Yang pertama, orang tua berzina. Yang kedua, orang yang miskin lagi tapi sombong. Warajulun, dan yang ketiga, dan seseorang, ja'alallaha bidha'atahu, yang dia menjadikan Allah sebagai pelaris barang dagangannya. Seseorang yang menjadikan Allah sebagai pelaris dagangannya. La yastari illa biyaminih, dia tidak membeli kecuali dengan bersumpah dengannya, dengan bersumpah dengan nama Allah. Dia tidak membeli kecuali dengan bersumpah dengannya. Wala yabi'u illa biyaminih, dan dia tidak menjual kecuali juga dengan bersumpah dengan nama Allah tabaraka wa ta'ala. Rawahu at-Tabrani bi sanadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Khanuhuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan dari hadis ini diantaranya yang pertama, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, dari kata-kata wa an Salman. Salman di sini adalah Salman Al-Farisi. Kemungkinan dia adalah Salman Al-Farisi. Kemungkinan adalah Salman Al-Farisi. Abu Abdullah. Kunyahnya adalah Abu Abdullah. Dan kemungkinan yang lain, dia adalah Salman bin Amir bin Aus Ad-Dabi. Salman bin Amir bin Aus Ad-Dabi. Ini penjelasan tentang kata-kata wa'an Salman, dari Salman. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan usaimitun zanin, usaimitun zanin, orang tua yang berzina. Usaimitun itu kalau dalam bahasa Arab itu siwat tasghir, tasghir, yang maknanya artinya talibun, talibun seorang santri. Tapi kalau di tasghir tulaibun, nam itu santri kecil, santri ke kecil. Itu namanya apa? Tasghir. Ngartikannya kalau talibun misalnya seorang santri. Tapi kalau tulaibun, santri yang kecil. Ditasghir. Nam. Kenapa ditasghir padahal orangnya sudah tua? Ulangi. Kenapa kok orang sudah tua kok ditasghir? Maka jawabannya dalam rangka merendahkan orang ini. Merendahkan orang-orang ini. Dalam rangka apa? Merendahkan orang tersebut. Nah, disebutkan oleh Usaimin rahimahullahu ta'ala, Usaimin, yang dimaksud dengan Usaimin itu orang tua, huwallazi ikhtalata sawadu sya'rihi bibayadihi likibari sinnihi. Siapa yang dimaksud dengan Usaimin? Usaimin maknanya adalah orang yang rambut hitamnya telah bercampur dengan rambut putihnya. Rambut yang hitam telah bercampur dengan rambut yang putih. Itu namanya Usaimin. Orang yang rambut yang hitamnya sudah bercampur dengan putih. Likibari sinnihi, dikarenakan usianya yang sudah menua. Wa kabirus sin, sementara orang yang sudah tua, qad baradat syahwatuhu, orang yang sudah tua itu sudah melemah syahwatnya, sudah dingin, tidak lagi panas syahwat syahwatnya. Wa laisa fihi ma yad'uhu ila zina, dan tidak ada padanya perkara-perkara yang mendorong untuk berzina. Itu orang yang sudah tua. Walakinnahu zana, tetapi kok dia berzina, itu mimma dalla ala khubzin fi iradatihi. Ini menunjukkan nam jeleknya keinginan dia, jeleknya maksudnya, dan juga jeleknya tabiatnya. Jeleknya apa? Tabiatnya. Nam, dan menunjukkan ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah, mahabbatul maksiyah wal fujur, menunjukkan dia memang orang yang suka bermaksiat dan suka dengan kefajiran. Pendorong-pendorongnya lemah. Nah, seharusnya dia telah melemah, tetapi justru dia melakukannya. Ini menunjukkan jeleknya memang keinginannya, menunjukkan tak jeleknya tabiat tabiatnya dan menunjukkan pula mahabbatul maksiyah wal fujur. Orang ini memang senang kemaksiatan dan kefajiran. Wa adami khaufihi minallah, dan ini menunjukkan tidak adanya rasa takutnya dia kepada Allah tabaraka wa taala. Ini menunjukkan tidak ada rasa takutnya dia kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa ba'dud da'i ilal ma'siyah ma'a fi'lihi yujibu taghlidhal 'uqubati 'alaihi. Dan lemahnya pendorong untuk melakukan maksiat, lemahnya dorongan untuk melakukan kemaksiatan tetapi tetap dilakukan, itu mengharuskan dihukum dengan hukuman yang keras. Saya ulangi, lemahnya pendorong untuk melakukan maksiat tetapi dilakukan, itu mengharuskan kerasnya hukuman orang tersebut. Bikhilafis syab, berbeda dengan pemuda. Fa inna quwata da'is syahwah minhu qad taghlibuhu ma'a khaufihi minallah. Berbeda dengan pemuda, maka kekuatan pendorong syahwat dari pemuda itu terkadang mengalahkan dia, walaupun dia ada rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berbeda dengan pemuda, kekuatan pendorong syahwat itu terkadang mengalahkan dia, walaupun dia punya rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Punya rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, cuma masih terkalahkan dengan syahwatnya. Kenapa? Karena memang pendorongnya besar. Wa qad yarji'u 'ala nafsihi bin nadam wa laumiha 'ala al-ma'siyah fayantahi wa yarji'u. Dan terkadang dia menyesal dan mencela dirinya atas perbuatan maksiat tersebut, dan dia pun kembali. Berbeda sekali lagi khonafidin rahimani wa rahimakumullah dengan orang yang telah tua. Pendorongnya lemah, kok dia melakukannya, berarti ini jeleknya tabiatnya, jeleknya keinginannya, ataupun menunjukkan cintanya dia kepada kemaksiatan tersebut, dan tidak ada rasa takutnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang keras diancam di sini, padahal khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ancaman zina, ancaman perbuatan zina itu dosa besar, baik dari orang yang muda ataupun orang yang sudah tua. Zina itu dosa besar, keras ancamannya, baik terjadi pada orang yang sudah tua maupun kepada yang masih muda. Secara umum hukuman pezina adalah kalau zina yang dia telah menikah dengan nikah yang syar'i, maka dirajam. Hukumannya adalah dirajam. Adapun kalau dia ghairu muhsan, belum pernah menikah, berzina, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Ini saja sudah keras hukumannya, ya kana bidin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau yang pelakunya sudah campur rambutnya antara hitam dan putih. Sudah tua, apalagi sudah putih semua. Kalau Usaimin, kata Usaimin, bercampur antara hitam dan putih, terus bagaimana kalau ternyata waliyadzubillah rambutnya sudah tidak ada lagi hitam, hitamnya putih semuanya, tentunya min babi aula, terlebih lagi ancamannya harusnya lebih dia sudah sangat menurun ataupun mendingin syahwatnya. Maka ancamannya bukan sekedar hukuman tadi cambuk ataupun dirajam, tetapi ada ancaman di akhirat. Ada ancaman di akhirat, yaitu tiga, Allah tidak mengajak bicara mereka, tidak mengajak bicara dia, kemudian tidak mensucikan dia dan bagi dia azab yang pedih. Ini menunjukkan dia adalah dosa yang sangat besar. Nah, tidak dari orang yang sudah tua saja besar, apalagi yang dari orang yang sudah tua. Khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, a'ilin mustakbir. Orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan Allah, dan bagi dia azab yang pedih adalah orang yang miskin tapi sombong. Ini sama ya khanafiddin rahimani wa rahimakumullah, wa kazal a'ilul mustakbir. Begitu pula ke orang yang miskin yang sombong. Laisa lahu ma yad'uhu ila al-kibr. Dia tidak memiliki pendorong untuk sombong. Sama kayak apa? Orang tua yang berzina. Sudah lemah pendorong untuk berzina. Orang yang miskin yang sombong juga tidak ada yang mendorong dia untuk sombong. Kok dia sombong? Bi anna da'iya ila al-kibr fil ghalib. Dikarenakan pendorong orang itu sombong secara keumuman adalah kasratul mal, banyak harta, wan ni'am, banyak kenikmatan, war ri'asah, dan juga tinggi pangkatnya, tinggi kedudukannya. Itu yang biasa keumuman disombongkan. Kaya dia, nikmat dia, nah, punya kedudukan, dan seterusnya. Maka ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, fastikbaruhu ma'a adami da'i ilaihi yadullu ala anna al-kibara tabi'atun lahu kaminun fi qalbihi. Maka kesombongan dia bersamaan tidak ada pendorong untuk sombong, miskin dia, kedudukan enggak punya, harta enggak punya, kenikmatan enggak punya, kok sombong dia? Ini menunjukkan sombong itu sama kayak yang sebelumnya. Sombong itu sudah menjadi tabiatnya. Memang tabiatnya orang ini sombong, gaya. Nah, selalu merasa lebih tinggi dari orang padahal dia rendah. Tentunya dalam penglihatan manusia. Kok dia sombong? Maka sombong itu sudah menjadi tabiat bagi dia. Kaminun fi qalbihi, sudah berparang memang kesombongan itu di dalam hati, di dalam hatinya. Fa'azumat uqubatuhu, maka sama dengan yang tadi, karena tidak ada pendorong untuk sombong, kok dia sombong, maka hukumnya pun besar. Hukumnya pun besar. Ini khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. A'il itu maknanya sombong, orang yang sombong. Sebagaimana dalam surah Abduha, Allah wajadaka a'ilan fa aghna, dan dia mendapati engkau a'il, miskin, nam kemudian fa aghna, maka Allah memberikan kecukupan. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan makna dari sombong, secara umum sombong itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah istighfar anil haq, sombong dari kebenaran. Bi an yaruddahu au yatarafa'u anil qiyami bihi. Sombong dari kebenaran maknanya menolak kebenaran dan atau merasa tinggi, enggak mau melakukannya. Al-muhim menolak kebenaran yang sudah datang kepadanya, sombong. Nah, yang kedua adalah istighbarun alal khalq. Sombong terhadap manusia. Yaitu bihtiqarihim wastidlalihim, dengan merendahkan mereka dan juga menganggap mereka hina. Nah. Pembagian ini khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang dari kesombongan. Nah, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, menjelaskan larangan dari berbuat sombong, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aitar rajul?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Seseorang yang senang kalau bajunya bagus. Wa na'luhu hasanan. Dan seorang senang kalau apa? Sendalnya bagus. Senang bajunya bagus, kemudian senang kalau sendalnya juga bagus. Cinta dia baju yang bagus dan sendal yang bagus. Apakah ini termasuk kesombongan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru basarul haq wa ghamdun nas. Yang namanya kesombongan kata Rasulullah bukan itu. Nah, kalau yang demikian kata Rasulullah SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Disukai seseorang dia pakainya bagus, tidak mengapa, kemudian sendalnya juga bagus, tetapi kesombongan adalah basarul haq wa ghamdun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan manusia. Dan ini kalau kita melihat sejarah, ini bergandengan. Kalau kita melihat sejarah, itu bergandengan. Orang yang menolak dakwahnya para nabi itu adalah rata-rata orang yang merasa tinggi di muka bumi, merasa lebih tinggi dari pengikut para nabi. Sementara pengikut para nabi, mereka lihat orang-orang rendahan. Ini sebagaimana ketika mereka mengatakan kepada Nabi Nuh. Naam, mereka berkata kepada Nabi Nuh, "Ma narakat taba'aka illa alladziina hum araziluna badirra'yi." Kami tidak melihat wahai Nuh yang mengikuti engkau kecuali orang rendahan kami. Badirra'yi, yang pikirnya cetek. Naam, tidak punya pikiran panjang. Orang-orang yang miskin itu menerima dakwah Nabi Nuh, orang-orang yang merasa tinggi itu menolak dakwahnya Nabi Nuh. Itu seringnya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, adalah seorang yang sombong dari manusia, itulah di antara sebab dia menolak kebenaran. Oh, contoh itu orang-orang yang berseberangan, yang tidak mau mengikuti para nabi, rata-rata orang-orang yang merasa sombong dari manusia, merasa tinggi sehingga mereka pun menolak kebenaran yang datang kepada mereka. Fir'aun, kemudian apa, orang-orang yang didakwahi Nabi Allah Ibrahim dan seterusnya, kebanyakan adalah orang-orang yang merasa sombong. Dan tentunya yang paling pertama adalah siapa? Iblis, laknatullah alaihi. Dia tidak mau sujud kepada Adam karena merasa tinggi dari Adam, meremehkan dari Adam. Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada orang yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Qala, maka iblis mengatakan, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Adam, engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam dari tanah. Meremehkan Adam yang menyebabkan dia menolak kebenaran yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan begitulah seterusnya. Nah, orang-orang yang menolak dakwahnya para nabi rata-rata adalah orang-orang yang meremehkan manusia, merasa punya kedudukan, merasa punya kekayaan. Maka walaupun tentunya ada orang-orang yang punya kekayaan, punya harta, punya kedudukan yang mereka mengikuti dakwah para nabi, mengikuti dakwahnya nabi, terus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini berarti istimewa luar biasa ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi yang aneh lagi adalah yang miskin tetapi dia merasa sombong dari kebenaran. Dia merasa sombong dari kebenaran, tidak mau menerima al-haq padahal miskin, dan juga sudah miskin suka meremehkan manusia. Maka ancamannya sangatlah keras. Ailun mustakbir, orang yang miskin lagi sombong. Dan telah berlalu tentunya penjelasan tentang sombong ini ada tiga. Ada terkadang sombong itu cuma bersarang di dalam hati, tidak keluar dari apa? Tidak keluar ke permukaan sombong, cuma dia merasa saya lebih tinggi dari si bulan. Nah, si fulan tuh enggak ada apa-apanya dibanding saya, baik hartanya ataupun kedudukannya atau ilmunya atau ibadahnya, dia merasa lebih tinggi. Ini yang paling rendah, kesombongan yang cuma ada di dalam hati. Tapi ini juga apa? Ancamannya keras. Apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannah," tidak akan masuk ke dalam surga, "man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan masuk ke dalam surga untuk pertama kali orang-orang yang di dalam hatinya ada apa? Sekecil zarrah kesombongan. Nah, apalagi khonafidin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua dan yang ketiga, kesombongan yang sampai diungkapkan dengan lisan. Ngomong dia, saya lebih baik daripada dia. Dia enggak ada apa-apanya. Begitu juga apa? Kesombongan yang selain dengan lisan nampak pada perbuatan. Nah, kalau jalan bergaya dia. Nah, seolah-olah orang yang lebih terhormat dan seterusnya. Waliyadzubillah, sangat mengerikannya kesombongan. Dan ini kalau kita melihat ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, insyaallah itu banyak disebutkan apa? Dengan kata-kata sombong. Nah, fabi'sa, ketika Allah menyebutkan tentang neraka, Allah mengatakan fabi'sa maswal lil mutakabbirin. Nah, neraka itu adalah sejelek-jelek tempat bagi orang-orang yang sombong. Maka kita berlindung kepada Allah tabaraka wa taala dari kesombongan. Amin ya mujibat sa'irin. Khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang sesuai dengan bab kita adalah apa? Seseorang yang menjadikan Allah sebagai pelaris dagangan dia. Dia tidak membeli kecuali bersumpah, menjual pun dia selalu bersumpah. Ini menunjukkan dia meremehkan Allah tabaraka wa ta'ala, tidak mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Apalagi kalau dia apa? Sombong apalagi kalau dia apa? Dusta dalam sumpahnya, lebih parah lagi. Nah, dia jujur saja di dalam bersumpah, tapi terlalu banyak itu terlarang, apalagi kalau dia bersumpah, banyak bersumpah disertai dengan kedustaan, maka ancamannya lebih berat. Dia masuk pada al-kadzib, kemudian memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan dia telah melakukan yaminul ghamus yang menceburkan seorang ke dalam neraka. Khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita masuk pada dalil yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa fi sahih, dan di dalam kitab sahih, an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah generasiku. Sebaik-baik umatku adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Kemudian orang-orang yang setelah mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Saya ulangi, sebaik-baik umat adalah generasiku. Kemudian yang setelah mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Dua kali. Qala Imran, berkata Imran, fala adri adzakara ba'da qarnihi marratain aw thalathan. Aku enggak tahu, kata Imran, apakah beliau menyebutkannya atau menyebutkan setelah generasinya dua kali atau tiga kali. Aku tidak tahu, kata Imran, apakah beliau menyebutkan setelah generasinya itu dua kali atau tiga kali. Kalau yang dibawakan di atas adalah dua kali. Tsummalladzina yalunahum, tsummalladzina yalunahum. Kalau dia tiga kali berarti masih sekali lagi. Tsummalladzina yalunahum. Tsumma, kemudian, inna ba'dakum qaumun, sesungguhnya setelah kalian ada satu kaum. Sesungguhnya setelah kalian ada suatu kaum. Yashhadun wala yustashhadun. Mereka bersaksi dalam keadaan tidak diminta bersaksi. Ulangi, dan bahwasanya setelah kalian ada suatu kaum yang mereka bersaksi dalam keadaan tidak diminta bersaksi. Kemudian wa yaqunun wa la yu'tamanun, dan orang-orang yang mereka berkhianat dan tidak dipercaya, dan mereka tidak diberi amanah. Wa yanzurun wa la yufun, dan mereka bernazar tetapi tidak memenuhi nazarnya. Dan mereka bernazar tetapi tidak memenuhi nazarnya. Wa yadhharu fihi musliman, dan nampak di tengah-tengah mereka kegemukan. Dan nampak di tengah-tengah mereka kegemukan. Wa fihi, dan padanya pula, wa fi sahih an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hummal khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Hummal ladzina yalunahum, hummal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelah mereka, kemudian yang orang-orang yang setelah mereka. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian orang-orang yang setelah mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Thumma yaji'u qaumun, kemudian datang satu kaum. Maksudnya setelah mereka. Kemudian datang satu kaum, ay ba'dahum, setelah generasi yang ketiga ini. Tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatahu. Persaksian salah seorang mereka mendahului sumpahnya. Persaksian salah seorang di antara mereka mendahului sumpahnya. Wa yaminuhu syahadatahu, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Ini syahid apa? Tentang banyak bersumpah. Sumpah mereka sumpah salah seorang di antara mereka mendahului persaksiannya. Ini khanafuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan konteksnya setelah generasi itu konteks telaan. Nah, di antara sifat generasi yang datang setelah generasi terbaik adalah sumpah mereka mendahului persaksian mereka, yakni orang-orang yang banyak bersumpah. Yang menunjukkan konteks telaan banyak bersumpah. Qala Ibrahim kanu yadribunana 'ala syahadati wal 'ahdi wa nahnu shighar. Naam. Khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam hadis ini khanafiddin rahimani wa rahimakumullah tentang kalau sesuai dengan bab adalah apa? Tadi sumpah-sumpah mereka mendahului persaksian mereka. Maknanya generasi yang datang setelah tiga generasi yang utama itu sumpah-sumpah mereka mendahului persaksian mereka. Kemudian ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang lain dari hadis ini adalah keutamaan generasi pertama umat ini, yaitu para sahabat. Nah, koron itu kalau secara abad, yakni 100 tahun. Kalau secara hitungan satu abad itu 100 tahun. Satu generasi itu biasanya 100 tahun. Tapi dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah, bagaimana kita melihat dikatakan ini generasi sahabat atau generasi yang kedua generasi tabi'in dan yang ketiga generasi tabi'ut tabi'in. Yang terbaik adalah generasi para sahabat, kemudian generasi para tabi'in, kemudian generasi atba'ut tabi'in, para pengikut tabi'in. Melihat itu generasinya siapa, apakah ini generasi para sahabat ataukah generasi tabi'in atau generasi tabi'ut tabi'in, adalah dilihat dari mu'zamuhum. Dilihat dari apa? Mu'zamuhum, kebanyakan mereka. Kebanyakan mereka. Nah, maknanya kalau satu zaman yang banyak di situ adalah para sahabat. Tabi'innya masih sedikit. Masih banyak orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW, sebagian besarnya, maka berarti masih generasi sahabat. Sebaliknya, kalau ternyata yang banyak itu manusianya adalah generasi tabi'in. Yang lebih banyak adalah para tabi'in, orang-orang yang cuma bertemu dengan para sahabat. Maka generasi itu disebut generasi tabi'in, walaupun masih ada para sahabat. Walaupun masih ada sahabat, cuma apa? Kebanyakannya adalah tabi'in, maka itu adalah generasi tabi'in. Nah, ya kayak sekarang ini ya, contoh gampangnya sekarang ini. Kita kan, ini kan generasi kita sekarang. Tahu-tahu datang bapak kita, kalau zaman kami dulu, bapak, zaman generasi kami dulu, ini menunjukkan zamannya dia masih banyak apa sedikit? Sedikit, ya banyak ya seperti ini. Yang dia ini sudah banyak yang meninggal dunia, rombongan-rombongan bahasa apa? Yang sejajar dengan dia sudah banyak yang meninggal dunia, cuma dianya masih hidup. Nah, nggak bisa sekarang ini namanya generasi bapak kita. Loh, bukan generasinya kita, bukan generasi bapaknya kita. Walaupun bapak kita masih ada. Yang dilihat generasi itu adalah dilihat dari yang paling banyak mendominasi di waktu tersebut. Jadi paham ya? Ini khanafuddin rahimani wa rahimakumullah. Dan dari sini menunjukkan keutamaan para sahabat. Dari hadis ini menunjukkan fadilatus sahabat, keutamaan para sahabat. Keutamaan para sahabat. Kenapa? Karena yang dikatakan oleh Rasulullah pertama kali adalah khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sementara generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud adalah generasi para sahabat. Nah, generasi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang Muhajirin dan juga orang-orang Ansar, mereka adalah generasi terbaik umat ini, al-Muhajirin wal Ansar. Nah, ataupun ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah sebutkan wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga generasi terbaik ataupun tiga golongan yang terbaik, Allah sebutkan wassabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama lagi duluan, minal muhajirin wal ansar, dan dari kalangan muhajirin dan al ansar, walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tiga golongan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dua golongan ta'yin, sementara golongan yang ketiga itu umum. Yang ta'yin adalah apa? Yang terbaik adalah orang-orang muhajirin. Golongan yang kedua juga ta'yin, orang-orang ansor. Maknanya kita gak mungkin mendapatkan keutamaan muhajirin dan ansor. Waktunya telah berlalu. Tetapi yang ketiga, وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansor. أَدَلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Qalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya, zalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Maknanya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, faedahnya adalah ketika kita mengetahui 6 bahwasanya generasi terbaik umat ini adalah generasinya para sahabat, berarti kalau kita mau baik keadaan kita adalah ikutilah generasi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau kita mau menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang beruntung, orang yang selamat, berhasil di dalam kehidupan dunia dan juga akhirat, tidak lain adalah ikutilah generasi pertama umat ini, yaitu dari kalangan para sahabat, terutus muhajirin dan juga al-ansar. Ini kana hadin rahimani wa rahimakumullah. Qala al-Imam Malik rahimahullahu taala, berkata al-Imam Malik rahimahullahu taala, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha biha awwaluha. Atau kama qala al-Imam Malik rahimahullahu taala, kata al-Imam Malik, tidak akan baik generasi umat ini, tidak akan baik generasi umat ini, tidak akan baik akhir dari umat ini kecuali dengan perkara yang telah menjadi baik umat yang pertamanya, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah, berarti menunjukkan kepada kita hendaknya kita berupaya di dalam kehidupan kita yang tentunya sudah jauh dari masa para sahabat, untuk kita berupaya mengikuti jejak langkah mereka, meniru mereka, beramal, beribadah, berakhlak sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dikarenakan tentunya mereka mengambil ibadah, mengambil akidah, mengambil adab, akhlak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan diantara yang masih panjang, mungkin tidak selesai penjelasannya, yang terakhir kita baca, diantara yang menunjukkan keutamaan tersebut, khanafidin rahimani wa rahimakumullah, supaya tidak salah paham dari sisi mana keutamaan tersebut. Keutamaan itu ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, dilihat dari ilmu, kemudian iman dan amal soleh. Dikatakan generasi itu terbaik itu dilihat dari ilmu, dari iman dan amal soleh. Nah, bukan dilihat dari kemajuan dari sisi apa? Harta dan yang lain dan yang lainnya. Maka saya ulangi, bukan dilihat dari apa? Kemajuan zaman dalam artian harta melimpah dan seterusnya, tetapi jauh dari agama, bukan. Maka oleh sebab itulah dikatakan oleh sebagian salaf, kalau nggak salah Ibnu Mas'ud ataupun yang lainnya, la ya'ti 'alan nasi zamanun, kata beliau, tidak akan datang suatu zaman di tengah-tengah manusia illa wa ba'dahu syarrun minhu. Nah, dari Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bukan dari Ibnu Mas'ud. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis ternyata. Naam, Anas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Tidaklah datang kepada suatu manusia suatu zaman kecuali zaman yang setelahnya lebih jelek dari yang sebelumnya. Tidak datang kepada manusia suatu masa, suatu zaman, kecuali zaman setelahnya itu lebih jelek, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Qala Anas, berkata Anas, sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarnya dari nabi kalian. Dan di antara yang menunjukkan zaman itu semakin jelek, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, adalah sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fathul Majid, fama zalas syarru yazidu fil ummah, terus menerus kejelekan itu bertambah di tengah-tengah umat. Fama zalas syarru yazidu fil ummah, terus menerus kejelekan itu bertambah di tengah umat, hatta zahara syirku wal bid'ah fi katsirin minhum, sampai nampak kesyirikan-kesyirikan dan kebid'ahan-kebid'ahan di kebanyakan manusia. Sampai nampak kesyirikan-kesyirikan dan kebid'ahan-kebid'ahan di tengah-tengah manusia. Sehingga ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di antara yang menunjukkan zaman itu semakin jelek adalah semakin lama, semakin nampak, semakin banyak kesyirikan dan juga kebid'ahan, begitu juga kemaksiatan. Naam. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Sementara di zaman para sahabat belum ada kebid'ahan, dan kesyirikan pun bisa ditumpas oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Naam, insyaallah masih banyak penjelasan tentang hadis ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya saja insyaallah taala, membahas tentang generasi terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, kemudian para tabi'in dan juga atba'ut tabi'in. Semoga kita semuanya bisa meniru, mencontoh generasi pertama umat ini dari kalangan para sahabat, muhajirin dan juga ansor. Amin ya mujibat sa'ilin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.